Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Raja TV, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali mengkaji yaitu salah satu cabang ilmu, yaitu ilmu alat, yaitu disebut dengan ilmu nahwu. Mudah-mudahan masih ingat pelajaran-pelajaran yang lalu yang sudah kita bahas, yaitu terkait dengan jumlah atau kalimat, yang mana sudah dijelaskan bahwa kalimat itu ada dua macam dalam bahasa Arab, yaitu kalimat ismiyah, yang kedua kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah adalah kalimat diawali dengan isim, atau kalimat yang ada mubtada dan khabar, subjek dan predikat. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Kita sudah masuk di bagian pembahasan fa'il, yaitu halaman 17, yaitu fa'il. Ini berkaitan dengan jumlah fi'liyah, yang mana jumlah fi'liyah terdiri pada fi'il kemudian fa'il. Fi'il ada kata kerja, fa'il adalah pelaku. Karena tidak mungkin ada pekerjaan atau perbuatan tanpa ada yang melakukannya. Nah, yang melakukan itu disebut dengan fa'il dalam istilah grammar atau ilmu nahwu. Nah, fa'il ini dia terletak setelah kata kerja. Ini perlu dipahami betul ya. Ya, dipahami betul bahwa fa'il di dalam bahasa Arab atau tata bahasa Arab terletak setelah kata kerja, bukan sebelum kata kerja. Karena istilah subjek dalam grammar bahasa kita ya bisa juga pelaku ya, subjek itu bisa pelaku. Nah, di sini kalau istilah subjek itu mubtada ya, mubtada itu adalah isim terletak di awal ya, terletak di awal, maka dikatakan subjek, maka dikatakan mubtada. Tapi bahasa Indonesia mungkin lebih luas lagi ya, lebih luas lagi pengertian subjek, termasuk pelaku juga subjek. Nah, ini terkait dengan fa'il, saya ulang kembali, dia terletak setelah fi'il. Sekalipun dari sisi makna isim di awal dia pelaku di sisi makna, tapi tidak dikatakan fa'il, maka dia katakan mubtada. Contoh ya. Ini kita mengulang sedikit biar nyambung pelajaran yang lalu yang sudah lama ya, lebih sebulan. Contoh at-tullabu ya yadrusun, pelajar-pelajar itu sedang belajar. Nah, siapa yang sedang belajar? Kan para pelajar atau para mahasiswa. Nah, dalam bahasa Indonesia ini subjek. Subjek yaitu pelaku kan gitu. Pelaku. Tapi di dalam bahasa Arab ini bukan fa'il, bukan pelaku, maka dikatakan mubtada. Mubtada. Mungkin ini sedikit ada perbedaan dengan bahasa kita ya. Bahasa kita. Ya. Para mahasiswa dalam kamar, at-tullab umpamanya fil ghurfah atau at-tullab fil masjid. At-tullabu fil masjid. Iya. Ini juga subjek ya. Bahasanya saya subjek, tapi bukan pelaku nih ya. Subjek kan, tapi bukan pelaku. Di sini subjek itu pelaku. Karena para mahasiswa sedang belajar. Siapa yang sedang belajar? Mahasiswanya. Nah, nah ini mubtada, dia bukan pelaku dalam bahasa Arabnya atau ilmu nahunya. Nah, di sini mungkin sama ya dengan bahasa Indonesia. Ini juga di mubtada, subjek. Nah, mubtada ini bukan pelaku di sini. Para mahasiswa di dalam masjid. Nah, ini dalam masjid adalah predikat ya, predikat penyempurna. Predikat itu bisa bentuk apa? Kata kerja ya, seperti ini. At-tullab yadrusun. Nah, ini semaksud di sini bahwa dari sisi bahasa Indonesia ini pelaku, subjek. Tapi bahasa Arab bukan pelaku, Nah, namanya istilahnya mubtada. Mubtada. Jadi kalau begitu, mana fa'ilnya? Nah, di sini ini fi'il ya. Ini fi'il, fi'il mudhari, fi'il mudhari, fi'ilun mudhari. Tadi sudah saya katakan bahwa setiap fi'il kata kerja mesti ada pelaku. Nah, di sini mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Ini. Fa'ilnya ini. Nah, ini katakan waw jamak nanti insyaallah kita akan bahas itu di dalam apa? Tabel ya. Nah, kalau diartikan secara literlak, para mahasiswa sedang belajar mereka. Nah, ada kata mereka di sini, wow. Nah, sedang belajar mereka. Siapa yang sedang belajar? Mereka. Mereka itulah pelaku. Nah, sedangkan di sini bukan pelaku. Walaupun hakikatnya mereka itu pelakunya, tapi dikatakan mubtada. Ya. Jadi mubtada mungkin tidak sama dengan 100% ya dikatakan subjek ya. Nah, karena dalam bahasa Indonesia bisa jadi subjek juga fa'il ya. Taib. Nah, inilah contoh yang mana fa'il harus terletak setelah fi'il. Tidak akan ada fa'il setelah sebelum fi'il. Nah, kalaupun ada dari sisi makna dia pelaku, bukan fa'il. Tapi dia dikatakan mubtada. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya berarti dia bentuk dhamir, kata ganti. Bentuk dhamir. Karena tidak ada fi'il tanpa fa'il. Tidak ada fi'il tanpa fa'il. Berarti apa? Berarti fa'ilnya bentuk kata ganti. Dhamir. Bentuk kata ganti. Atau bisa juga dia bukan dhamir. Ya. Baik, kita bahaslah di sini. Itu pertama ya. Kita ulang kembali bahwa fa'il itu terletak setelah kata kerja. Bukan sebelum kata kerja. Kata kerja dulu baru fa'il. Kemudian macam hukum fa'il itu marfu. Ini ya, penting ya, hukum fa'il itu marfu. Makanya di pelajaran awal, nah, kita sudah bahas ya tentang masalah apa? Tanda-tanda i'rab ya, marfu, mansub. Tapi mungkin juga di jilid yang ketiga nanti juga dibahas secara rinci ya. Bahasa rinci. Kalau jilid pertama sudah dibahas ya. Sudah dibahas itu. Karena itu pembahasan awal itu penting supaya mengetahui isim marfu seperti apa, isim mansub seperti apa, isim majur seperti apa. Nah, kalau kita kenal bahwa ini isim marfu, isim mansub, isim majur dengan melalui tanda-tandanya, maka dengan mudah kita membuat fa'il. Karena fa'il hukumnya marfu. Contoh ini, contoh kita lihat di contoh yadrusut tullabu kan, contoh yang ini di dalam kitab ini yadrusut tullabu. Ini dibalik. Nah, yadrusu at-tullabu. Nah, bagaimana cara membacanya? Kalau seandainya kitab itu tidak berharakat ya, tidak berharakat. Ini kan contoh yang sehari-hari ya, mudah. Ya, tentu dibaca at-tullabu. Ya, nggak bisa dibaca yadrusu at-tullaba, nggak bisa dibaca yadrusu at-tullabi. Nah, kenapa? Kenapa dia dibaca dhamma? Karena ini jamak taksir. Nah, ini juga sudah dibahas di awal. Pentingnya mengetahui apa? Bentuk-bentuk isim. Ada yang mufrad tunggal, ada yang musanna, ada yang jamak. Jamak juga terbagi-bagi. Ada yang jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Ada yang jamak mudzakkar salim, jamak yang beraturan untuk laki-laki. Kemudian ada jamak muannats salim, atau ada jamak yang muannats salim, yaitu jamak yang beraturan tapi untuk perempuan. Nah, di sini jamak taksir. Dia tanda ketika rafa'nya dhammah. Nah, ketika mansubnya fathah, ketika jarnya kasra. Sekarang dibaca apa? Ya jurusu tullaba, tullabu, tullabi. Kalau seandainya tidak harakat, kalau kita paham grammar, tentu akan kita baca ya jurusu tullabu. Lima dia ustaz, li anau fa'il. Karena yang belajar siapa? Para mahasiswa. Nah, hukum fa'il adalah marfu. Itu hukum asal, hukumnya marfu. Baik. Kemudian selanjutnya adalah bentuk-bentuk fa'il. Macam-macam fa'il. Nah, fa'il itu bermacam-macam bentuknya. Kembali pada bentuk kata. Tulab itu kan kata. Kembali bentuk kata. Nah, ini di sini secara global dibagi tiga. Dikelompokkan kepada tiga kelompok. Pertama, disebut istilah isim zahir. Yang kedua, istilahnya isim dhamir. Yang ketiga adalah masdar mu'awwal. Nah, dibagi tiga kelompok. Nah, isim zahir di sini maksudnya bukan kata ganti. Nah, itu istilah isim zahir, yaitu bukan kata ganti, baik kata ganti orang maupun kata ganti apa benda ya, bukan kata ganti isim zahir adalah bukan kata ganti. bukan kata ganti. Kata ganti adalah baik kata ganti orang atau kata ganti benda. Saya, kamu, dia, mereka, itu kan kata ganti. Nah, isim zahir bukan itu. Apa contoh isim zahir yang sudah dibahas tentang isim mufrad, musanna, dan jama'? Nah, tulab, at-talib, at-talibani, at-tulab itu isim zahir. Muhammad, muhammadani, muhammadun. Al-madrasah, al-madrasatani, al-madaris. Kemudian mudaris, al-mudarisu, al-mudarisani, al-mudarisun. Itu isim zahir. Nah, kemudian juga termasuk apa? Kata isyarat, kata isim apa? Ism isyarah, kata tunjuk, bagian daripada isim zahir. Hadza, hadhihi, hadhi, dzalika, tilka, dan seterusnya. Termasuk juga isim mausul, alladzi, dan seterusnya. Nah, itu yang sudah kita bahas ya. Nah, taib yang kedua adalah dhamir, kata ganti daripada isim zahir. Baik kata ganti orang maupun kata ganti benda. Nah, kata ganti orang maupun kata ganti benda. Nah, di sini agak sedikit berbeda ya. Berbeda dari kaedah Indonesia. Kalau Indonesia mungkin tidak ada kata ganti benda ya. Yang ada kata ganti orang ya, yang berakal. Dia, tidak ada dia itu kitab kan? Umpamanya huwa. Maksud huwa al-kitab. Tidak ada kan? Nah, bahasa Indonesia disebutkan, disebutkan bendanya. Nah, kalau bahasa Arab itu bisa saja kata ganti orang atau berakal namanya, atau kata ganti yang tidak berakal atau disebut kata benda. Nah, dhamir ini pun juga terbagi kan, bermacam bentuk. Ada namanya dhamir muttasil, yaitu dhamir yang bersambung. Ini juga sudah dibahas di awal kitab yang pertama. Dhamir muttasil adalah dhamir yang bersambung, artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan kalimat lain, membutuhkan kalimat, maka dikatakan muttasil. Bisa dia muttasil dengan fi'il. Nah, kalau dia fa'il ya. Bisa dia muttasil dengan isim. Nah, kalau dia bukan fa'il. Bisa muttasil dia dengan huruf. Nah. Nah, tentu di sini karena pembahasan fa'il berarti muttasil dengan fi'il. Bersambung dengan fi'il. Dhamir muttasil. Nah, nanti kita lihat di apa? Di tabel ya untuk lebih jelas contohnya. Contoh apa? Di sini apa? Istaghfarta. Nah, ta itulah kata ganti. Ya, kamu telah minta ampun. Safarta. Kamu telah apa? Safar. Nah, kata ganti kamu. Nah, umpamanya dia bernama Ahmad. Nah, diganti dengan kata ganti. Jadi kamu. Nah, atau dia. Nah, dia dia apa? Dia si Ahmad. Nah, itu dia itu adalah kata ganti. Jadi ada yang muttasil dengan fi'il, karena ini terkait dengan fa'il ya. Kemudian ada yang dhamir bentuknya mustatir, tersembunyi. Nah, kalau tadi ini at-tulab yadrusun. Nah, ini dhamir muttasil ini. Dhamir muttasil. Baris dia bersama dengan fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Yadrusuna. Ini waw jama'ah, dia kan dhamir muttasil. Bersama dengan fi'il. Artinya apa? Waw ini bermakna hum. Itu maknanya hum. Dari mana tahu hum? Kembali ini, nih. Maka tandanya apa? Ya di awal. Kalau ta di awal, antum. Nah, dhamir ini kembali ke mana? Kembali kepada subjek, mubtada. Mubtada itu tulab. At-tulab yadrusun. Kemudian, ada yang dhamir mustatir, tersembunyi dhamirnya. Kita kasih contoh. Abi. Ayahku. Kenapa ayahku? Abi safar. Telah berangkat. Abi safar ila Makkah al-Mukarramah misalnya. Baik, ini safar ini fi'il. Safar ini fi'il. Kalau fi'il berarti dia kalimat, sudah sempurna itu. Ya, kalau ditinjau secara keseluruhan dari kata abi ini jumlah ismiyah. Kenapa ismiyah? Karena ini isim, ini mubtada. Iya, ini mubtada. Tapi kata safara ini pelengkapnya itu bentuk fi'il. Kalau fi'il jelas dikatakan jumlah. Kenapa dikatakan jumlah? Karena tidak mungkin fi'il tanpa pelaku. Tidak mungkin ada kata kerja tanpa pelaku. Ini safara ini kan kata kerja. Pasti ada pelakunya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mana fa'ilnya safara ini? Nah, di sini fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwa kembali kepada abi. Ina. Jadi kalau terjemahkan secara literal, ayahku telah safar beliau. Ayahku telah safar dia ke Mekah. Jadi ada kata dia di sini sebagai fa'il. Tentu terjemahannya tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena dalam bahas, dalam kaidah bahasa Indonesia, saya katakan apa? Subjek juga pelaku kan? Nah, maka enggak perlu diterjemahkan lagi huanya di situ. Cukup ayahku telah safar. Kan gitu, ke Mekah. Enggak perlu disebutkan terjemahkan ia, dia. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab tetap ada kata huwa di sini. Nah, huwa kembali kepada subjek. Nah, ini contoh pelaku dan mutabat dhamir mustatir, tersembunyi. Kemudian yang ketiga adalah ada kalanya fa'il dalam bentuk dhamir munfasil. Dhamir munfasil adalah terpisah, artinya dia tidak bersambung dengan yang lainnya. Dengan kata lain, dia berdiri sendiri. Ini dia, tentunya dia terletak setelah kata illah. Setelah kata illah. Sebab kalau tidak ada illah, tentu digunakan dhamir muttasil. Tidak perlu dhamir munfasil. Nah, karena ada illah, pemisah, tidak mungkin bisa kita bikin fa'il dalam bentuk dhamir muttasil. Contoh, misal, ya. Ma ya. Ma nama fil ghurfa illa ما نام في الغرفة إلا أنا. Nah, tidak ada yang tidur dalam kamar, dalam kamar kecuali saya. ما نام في الغرفة إلا أنا. Tidak ada yang tidur dalam kamar kecuali saya. Nah, ini kan nama, ini kan fa'il, mesti ada fa'il kan. Tidak ada yang tidur dalam kamar. Nah, lalu apa? Kecuali saya. Berarti siapa yang tidur? Siapa yang tidur berarti? Saya kan? Nah, berarti saya ini fa'il daripada kata nama. Makanya ini i'rabnya adalah fa'il. Karena ada illah. Nah, bisa enggak dalam bentuk dhamir muttasil? Enggak bisa. Karena terpisah fi'il dengan, karena muttasil itu mesti bersambung. Nah, sekarang kalau di sini bikin apa? Mana ma fil ghurfa illa tu. Tentu kan dhamir muttasil kan? Kecuali saya. Maknanya sama saja. Tu juga saya, ana juga saya. Tapi enggak bisa dipakai itu tu. Karena tu itu apa? Dhamir muttasil, dia bersambung dengan fi'il. Nah, di sini fa'ilnya terletak setelah illa, ada pemisah. Maka mau tidak mau harus datangkan dhamir munfasil. Ini dhamir munfasil namanya. Ma nama fil ghurfa illa ana, bukan illa tu. Nah. Ya. Kalau tidak mau pakai ini, ya sudah pakai dhamir munfasil. Manim tu fil ghurfa, tentu maknanya beda. Manim tu fil ghurfa, saya tidak tidur di kamar. Manim tu fil ghurfa, saya tidak tidur di kamar. Nah. Baik. Jadi ini kalau dhamir munfasil sebagai fa'il, tentu dia terletak setelah, setelah apa? Setelah illa. Qul ta'ala ma ya'lamuha illa huwa. Ma ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang tahu tentangnya kecuali dia. Dia, dia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apa? Yang bentuk fa'il ketiga adalah masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal itu adalah an dan fi'il. An dan fi'il. Masdar mu'awwal an dan fi'il. Dan juga termasuk anna, in bukan inna ya, tapi anna. Anna waswa wa khabaruha. Nah, juga bisa sebagai fa'il. Dan juga ma masdariyah. Ma masdariyah, tapi insya Allah nanti kita akan kupas secara khusus ya tentang ini ya. Ma masdariyah di sini sebagai contoh, simpel saja dulu, nanti insya Allah kita bikin pertemuan khusus tentang ini insya Allah, masdar mu'awwal. Nah, yahsunu antahdura mubakiran. yahsunu an tahdura, ada baiknya kamu hadir mubakiran, ha, di awal waktu pagi-pagi. Nah, ada baiknya, ada baiknya, apa ada baiknya? Itu fi'il itu. Nah, an tahdura ay huduruka, ada baiknya kamu hadir. Nah. Taib yujibunu annaka rasib. Nah, yujibunu, saya heran. Arti kalau terjemah terlaknya apa? Mengherankan saya. Ya. Apa annaka rasib, bahwa kamu gagal. Jadi yang bikin saya heran apa? Saya itu sebagai objek, ya. Ya itu objek. Yujibuni, mengherankan saya. Arti saya itu bukan fa'il, ya. Itu objek. Apa yang bikin saya heran? Kegagalanmu. Nah, annaka rasib, situ posisinya sebagai fa'il untuk kata yujibunu. Kemudian yujibunu ma tajtahid. Ya, juga ajabani ma tajtahid. Nah, ajabani ma tajtahid. Ai istihaduka. Istihad apa? Mengagumkan saya. Ya. Apa yang bikin saya kagum? Oleh apa? Kesungguhanmu. Ma itu bukan ma mausula, tapi ma masdariyah. Tapi nanti insyaAllah kita akan bahas secara khusus insyaAllah terkait ini, untuk bisa membedakan ma mausuliyah dengan ma apa? Ma masdariyah. Nah, kemudian fokus terkait dengan apa di jadwal ini, yaitu dhamir, dhamir sebagai fa'il yang bersambung dengan fi'il. Nah, fi'il ada tiga, ya, yang sudah kita bahas di awal. Di pertama ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Nah, yang pertama kita dulukan fi'il madhi dulu, menunjukkan terjadi masa lampau atau past tense, ya. Ada dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi. Nah, bersambung dengan fi'il madhi yang mana dhamir itu sebagai pelaku. Nah, itu dilihat dalam tabel, ya. Kita ambil tasrif saja. Nah, untuk mengetahui coba kita tasrif, ya. Arti tasrif adalah yaitu mengubah bentuk fi'il, ya. Nah, ini dari ilmu sharaf ini. Nah, ilmu sharaf, contoh darasa, kita tasribkan, kita ubah bentuknya. Ada kalanya dia dhamir mustatir, ada kalanya dhamir baris nyata, itu muttasil. Nah, yang muttasil beragam-ragam bentuknya. Nah, itu dilihat darasa, darasa, darasu. Ini sebagai sampel saja, contoh. Tinggal dikiaskan kepada contoh ini. Fi'il apa saja? Mau 3 huruf, mau 4 huruf, mau 5 huruf, mau 6 huruf. Ya. Yang penting itu perubahan di akhir, ya. Perubahan di akhir. Itu yang perubahan untuk fi'il madhi. Perubahan di akhir. Fi'il mudhari juga begitu. Perubahannya di akhir, bukan di awal. Awal enggak berubah. Kemudian fi'il amar juga demikian. Awal enggak berubah. Perubahan itu adalah di akhir. Kenapa? Karena bermacam dhamir yang bersambung dengan fi'il. Darasa, darasa, darasu. Darasat, darasata, darasna. Darasta, darastuma, darastum, darasti, darastuma, darastuna, darastu. Nah, itu tasrif fi'il madhi. Contoh yang apa? Yang empat huruf. Contohnya jahada, jahada, jahadu, jahadat, jahadata, jahatna, jahatta, jahatuma, jahatum, jahati, jahatuma, jahatunna, jahatu, jahatna. Kemudian yang lima huruf. Ya kan? Lima huruf. Apa contohnya? Ibta'ada. Ya. Ibta'ada, ibta'ada, ibta'adu, ibta'adat, ibta'adata, ibta'adna, ibta'adta, ibta'adta, ibta'adta, ibta'adtuma, ibta'abtun, ibta'adti, ibta'abtuma, ibta'abtunna, ibta'abtu, ibta'adna. Enam huruf. Istamala atau istakhdama. Ya. Istamala, istamala, istamalu. Istamalat, istamalata, istamalna. Istamalta, istamaltuma, istamaltum. Istamalti, istamaltuma, istamaltunna, istamaltu, istamalna. Nah, yang huruf-huruf akhir itu, itulah fa'il, dikatakan dhamir, ya. Nah, kita lihat contoh di sini, ya. Darasa, nah, ini kita mengulang, ya, ini sudah, ya, pekan terakhir, ya. Nah, darasa, nah, siapa ini? Atib darasa telah belajar, dia. Telah belajar. Darasa telah belajar. Siapa yang telah belajar? Dia. Nah, sekarang kata dia itu, mana kata dianya? Nah, ada dalam fi'il itu sendiri, yaitu huwa. Nah, maka di sini saya tampilkan di awal ada dhamir mufasil supaya mengetahui makna dhamir yang bersama dengan fi'il. Apa maknanya? Lihat yang dhamir di awal itu maknanya. Darasa ai darasa huwa. Huwa. Nah, huwanya ada dalam kata kerja sini. Seperti ini tadi kan, mana ini? Nah, abi safara. Darasa, kalau darasa 3 huruf, kalau safara 4 huruf. Safara, siapa di safara? Dia telah berangkat. Dia siapa? Dia ayahku. kembali kepada Abi. Jadi fa'il bukan Abi. Nah, walaupun hakikat dia fa'il, tapi fa'ilnya bentuk dhamir. Nah, dhamir mustatir. Safara, darasa. Kemudian darasa untuk dua orang, darasa tambah alif. Nah, alif itu bukan huruf. Alif itu dhamir, isim. Dhamir. Namanya apa? Alif isnain. Atau alif tasnia. Alif isnain itu namanya. Alif itu. Itu bukan huruf ya. Tapi itu dhamir. Apa makna alif? Nah, lihat ke belakang. Maknanya huma. Huma laki-laki. Jadi darasa. Nah, dia dua orang laki-laki telah belajar. Jadi kalau kita mengirab, bagaimana cara mengirab darasa? Darasa fi'lul madin mabni al-fathah. Mabni al-fathah. Kemudian al-alif, alif isnain, dhamirun muttasil, dhamir muttasil. Ha, bukan berkatakan dhamir muttasil, bukan dhamir fasil. Dhamirun muttasil mabniun ala sukun. Karena alif itu harakatnya sukun, mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, karena dia mabni, i'rabnya mahal. Seulang kembali, karena apa? Kalau dia dijadikan kedudukan dalam kalimat, kalau dia bentuknya mabni, i'rabnya mahal. I'rabnya mahal. Apakah dia mahal rafa, apakah mahal nasab atau mahal jar ya? I'rabnya mahal. Fi mahalli raf'in fa'il. Karena hukum fa'il itu marfu. Nah, karena di sini tidak bisa ada tanda rafa karena dia mabni. Mabni itu permanen, darasa. Kemudian darasu. Nah, apa arti darasu? Mereka telah belajar. Safaru, mereka telah safar. Siapa yang safar? Waw itulah, waw jamaah. Nah, itulah fa'il. Nah, apa maknanya waw jamaah? Dhamir. Jadi i'rabnya bagaimana? Darasu fi'lun madin mabniyun ala dham. Mana dhammanya? Sin kan dhamma itu. Huruf akhir fi'il kan sin, bukan waw. Waw itu bukan huruf fi'il. Waw itu adalah dhamir. Jadi darasu fi'lul madin mabniyun ala dham litisalih biwal jama'ah. Nah, kenapa baris dhamma? Kenapa fathah? Karena bersama dengan waw. Karena waw itu nasibuh dhamma. Maka litisalih biwal jama'ah. Al-waw wal jama'ah dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, itu cara mengurai jabatan kata. Nah, demikian juga darasat. Nah, darasat, ya. Mana fa'ilnya? Apakah ta itu? Bukan. Ta itu bukan fa'il. Ta itu adalah alamah, tanda. Tanda bahwa pelakunya pelakunya perempuan, mu'annas itu. Ta. Sama seperti ta marbutah ya. Ta marbutah pada isim. Nah, itu tanda mu'annas. Nah, di sini tentu bukan ta marbutah. Ta marbutah tidak akan pernah masuk kepada fi'il. Nah, ini tandanya, apa tanya adalah ta ta'nis. Darasat fi'lul madin mabni al-fathah litisal bita'i ta'nis as-sakinah. Jadi at-ta'u ta'u ta'nis, ta'nis menikan mu'annas as-sakinah bersukun, ta'nya bersukun, ta'u ta'nis as-sakinah. La mahallalah min Rabb, itu enggak ada jabatan kata. La mahallalah min Rabb, tidak ada kedudukan dalam kalimat itu, jabatan kata enggak ada, sebagai tanda saja. Kalau gitu mana fa'il? Wa fa'iluhu dhamirun muttasilun dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Nah, untuk membedakan antara huwa dengan hiya, maka dipasanglah ta ta'nis ini hanya pada fi'il madhi. Nah, kemudian darasata. Darasata, mana fa'il sini? Itu alif, bukan ta. Ta ini asalnya apa? Ta ini ta ta'nis. Ta itu ta ta'nis. Lihat yang di atas, darasat itu asal tanya. Kok baris fathah, Ustaz? Kok enggak sukun, Ustaz? Nah, karena alifnya baris sukun. Nah, asal ta itu baris sukun, ada al bersukun, enggak bisa dibaca. Nah, itu iltiqau sakinah namanya, bertemu dua sukun. Maka diharakatkanlah ta itu agar bisa dibaca. Nah, harakatnya apa? Tentu harakatnya fathah. Kenapa fathah? Karena alif. Al-alif tunasibuha fathah. Alif sesuainya fathah. Jadi darasat, darasata, jadi darasata, darasa fi'lul madin mabinal fathah litisal bita'i ta'nis as-sakinah. At-ta'u ta'nis as-sakinah, ta'nis sakinah. Wa hurrikat, kalau mau sambung lagi, wa hurrikat bil fathah lil takhallus min as-sakinain. Nah, kalau mau ditambah lagi ya, tapi dari sakinah sudah paham. Wa hurrikat bil fathah lil takhallusi minas sakinan, untuk bisa terlepas daripada bertemu dua sukun, litakhallusu min iltiqa'u sakinan. Baik, al-alif itu alif itnain, dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il, apa makna alif sini? Samakah dengan alif yang di atas huwa darasa, huma darasa? Tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena alif ini mana humah, tapi humah di sini adalah humah mu'annas, bukan humah mudhakar. Humah mu'annas, dari mana tahu? Ada tanya semua alif. Berarti terjemahannya apa? Nah, kalau sudah kita tahu, dengan mudah kita terjemahkan. Nah, mereka-mereka berdua siapa? Mereka dua orang wanita. Nah, mereka dua orang wanita telah belajar. Kemudian darasna. Nah, perhatikan perubahannya, yang tadi darasa, sekarang berubah jadi pakai non, darasna. Nah, kenapa bersama dengan non? Kenapa pelakunya adalah non itu? Apa maknanya? Mereka, mereka perempuan. Nun niswa. Nun niswa. Niswa itu perempuan. Non menunjukkan pelakunya perempuan. Nah, itu nun itu bukan tanda mu'annas. Enggak. Tapi itu nun itulah dhamir. Bagaimana i'rabnya? Darasna. Darasa fi'lul madin mabni ala sukun litisalih binun niswa. An-nun, nun niswa. Dhamirun muttasilun mabniun al-fathah fi mahali raf'in fa'il, sebagai fa'il. Nah, apa maknanya? Lihat ke belakang, hunna itu maknanya, artinya mereka, mereka perempuan telah belajar. Kemudian darasta, darastuma, darasta. Nah, darasa fi'il madhi mabni al-sukun litisal bita'il fa'il, bita'il fa'il, atau juga ta mutaharrika, boleh. Kenapa kita mutaharrika? Untuk membedakan dengan ta ni sakinah. Ta mutaharika atau ta yang berharakat. Baik, sebagai apa ni ta? Ta dhamirun muttasil mabni ala fathah fi mahalli raf'in fa'il. Nah, ta mutaharika mabni ala fathah fi mahalli raf'in fa'il. Atau ta ta'ul fa'il. Boleh, ta ta'ul fa'il. Dhamir mabni ala fathah fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in, enggak perlu fa'il lagi disebutkan karena sudah disebutkan di awal ta'ul fa'il. Kemudian darastuma. Nah, tuma. Nah, kemudian bagaimana i'rabnya? Mana fa'il sini? Fa'il itu adalah tu, itulah fa'ilnya. Ma itu alamatut tasniyah. Ma itu alamatut tasniyah. Ini tentu bagi bukan lagi pemula, tapi bagi bagi apa? Yang lanjutan ya. Tapi kalau bagi pemula, kita i'rab langsung tuma itu dhamir muttasil mabni sukun fi mahalli fa'il, karena bagi pemula ya, agar tidak apa ribet dia ya, tiba agar tidak pusing, dan itu diperbolehkan, diperbolehkan untuk simpelnya begitu ya, tuma dhamir muttasil mabni sukun fi mahalli fa'il. Tapi kalau sudah lanjutan, nah, maka perlu diperluas. Sebetulnya dhamir itu adalah tu itu dhamirnya, ma itu adalah alam tetasnya, karena pelaku, pelakunya dua orang. Siapa itu? Kalian dua orang kan? Tuma darastu, darasa fi'il madhi mabni ala sukun litisalihi bita'il fa'il atau ta mutaharrika. Atta ta'ul fa'il mabni ala dhammah. Tu kan? Fi mahalli raf'in fa'il. Ta atta ta'ul fa'il mabni ala dhammah fi mahalli raf'in fa'il. Ma alamatu tasniyah. Nah, itu kalau mau diurai. Kemudian antum darastum. Nah, sama juga i'rabnya seperti itu, boleh tum itu langsung di'rab dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il bagi pemula, tapi bagi lanjutan supaya tahu darastum, darasa fi'il madhi mabni ala sukun litisali bita'il fa'il atta ta'ul fa'il mabni ala dham mabni ala fi mahalli raf'in. Mim alamatul jam'i, tanda jama'. Alamatul jam'i, tanda jama'. Taib darasti. Nah, ini perhatikan perubahan sekarang ti. Kamu perempuan telah belajar. Darasti atta'ul fa'il mabni 'ala al-kasri. Nah, kenapa kasrah? Untuk membedakan antara pelakunya perempuan dengan pelakunya laki-laki. Kalau laki-laki, kamu kamu laki-laki, itu darasta, atau engkau laki-laki telah belajar, itu ta. Kalau engkau perempuan, darasti. Jadi harakatnya di bawah bukan di atas. Darasti. Jadi darasti atta ta'ul fa'il atau ta' mutaharrika. Ta' mutaharrika mabni al-kasri ya, fi mahali raf'in fa'il. Kemudian darastuma, tuma sama dengan yang antuma di atasnya, di atasnya sama, baik laki-laki dan perempuan sama bentuknya, sama bentuknya. Untuk membedakan adalah ketika berbicara, siapa yang Anda bicara dengan siapa, ya kan? Kalau dengan wanita berarti darastuma, maknanya tuma itu perempuan, kalian wanita. Nah, kalau lawan bicara laki-laki, orang laki-laki berarti apa? Laki-laki, kalian berdua laki-laki. Taib, kemudian darastunna. Nah, ini juga apa? Darastunna i'rabnya bisa tunna dhamir mutasim mabni fathah fi mali rafin fa'il. Itu bagi pemula ya. Bagi kelanjutan diurai. Darastunna darasa fi al-madi mabni sukun fi mali raf mabni al-fathah mabni sukun liittisalihi bi ta'il fa'il. Atta dhamirun muttasil mabni ala dham fi mahali raf'in fa'il. An-nun alamatu ta'nis. Nun alamatu ta'nis. Ya. Sebagai tunjuk mu'annas. Bahawa pelakunya apa? Banyak wanita. Di mana antunna itu maknanya. Lihat ke belakang. Taib. Ana darastu. Nah, kemudian nahnu darasna. Nah, itulah dia. Dhamir ya, semua itu adalah dhamir muttasil kecuali yang huwa dan hiya, itu dhamir mustatir. Jadi mustatir pada fi'il madhi hanya dua, huwa dan hiya. Nah, tinggal dikiaskan aja fi'il apa saja. Fi'il apa? Istaghfara, istaghfara, istaghfaru, istaghfara, istaghfarata, istaghfarna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarti, istaghfartuna, istaghfartunna, istaghfartu, istaghfarna. Ya. Ini kajian pekan yang lalu ya, bukan pekan yang lalu, pertemuan terakhir ya, ya sebelum Ramadan ya. Baik, malam ini kita lanjutkan bagian ba, insyaallah kita mengulang murojaah ya, supaya nyambung ini, supaya nyambung. Baik, silakan sebagaimana biasanya, silakan antum yang baca. Ya, fadhal. Baik, jazakallahu khairan Ustaz yang ya telah memberikan penjelasan kembali atau memurojaah pembelajaran kita sebelum libur panjang kita di bulan ya, Ramadan Ustaz. Betul. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kajian pertama setelah libur panjang seputar Ramadan dan Idul Fitri. Makanya kami persilahkan Anda yang telah mengikuti kembali acara kita di kesempatan malam hari ini, silakan Anda dapat berpartisipasi dengan memutar nomor telepon di 021-823-6543. Dan kita akan membaca halaman ke-20. Bagi Anda yang tidak memiliki kitab, kita akan tampilkan di layar kaca Anda. Baik, kita akan coba angkat penelpon yang pertama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umu? Fatimah di Bekasi ya Ustaz. Baik. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Ustaz. Barakallahu fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah. Wa kullu amin antum wa antum nabi khair. Amin. Amin. Baik. Alba dhamairul fa'ilil muttasilati bil fi'lil muttasilah. Coba itu, apa baca muttasilah itu? Muttasilah dhamairul fa'ilil muttasilati. Kenapa kasrah? Dhamairul na'at san. Na'at, mana man'utnya? Al-fa'il. Fa'il mudhakar waktu mu'annas. Mudhakar. Mudhakar. Muttasilah. Mudhakar mu'annas. Mu'annas. Bisa. Muttasilah tu afan Ustaz. Na'atkan dhamir afan Ustaz. Nah, jadi sini al-muttasil yang bersambung tu fa'il atau dhamir. Iya, dhamir ya Ustaz. Iya. Fa'il ini bentuk keterangan ya, bentuk keterangan. Dia sebagai keterangan tapi dalam bentuk apa? Idhafah, kata gabung ya. Dhamirul fa'il ya. Kata ganti fa'il. Iya, Ustaz. Al-muttasil yang bersambung, yang bersambung kan fa'ilnya tapi dhamirnya. Makanya na'at untuk kata ad-dhamairu, dhamairul fa'ilil muttasilatu. Afan. Ya. Dhamairul fa'ilil muttasilatu bil fi'lil mudhari'i wa dhamairul fa'ilil mustatiratu. Naam. Ad-dhamiru huwa al-jumlatu yadrusu dhamairul fa'ili fi mahalli raf'i. Naam, dhamirul fa'ili fi mahalli raf'i. Naam. Naam. Ismu dhamiri mustatirun taqdiruhu wa alamatu binaihi. Nah, tidak ada ya, karena dhamir muttasil itu, afwan, dhamir mustatir itu tidak ada tanda apa? Tidak ada tanda binanya, enggak ada. Apa arti dhamir mustatir? Yang tersembunyi, Ustaz. Dhamir mustatir ada dhamir laisa lahu surah fi lafzihi. Tidak ada bentuknya dalam lafaz, enggak ada bentuknya. Itu mustatir. Tidak ada bentuknya dalam lafaznya. Cuma yusta'aru, dipinjam dhamir munfasil, dipinjam dhamir munfasil untuk diizhari makna, untuk menampakkan makna dhamir itu. Takdir huwa, pada huwa itu kan dhamir munfasil kan? Naam, huwa. Iya. Cuma digunakan, dipinjam istilah dhamir munfasil untuk menampakkan makna dhamir yang ada dalam fi'il. Mengisyaratkan gitu ya. Iya. Kenapa? Untuk mengisyaratkan di situ. Iya. Gitu, ya. Makanya tidak ada tanda bina. Enggak ada tanda binanya. Naam. Baik. Nah, ad-dhamiru huma al-jumlatu yadrusani ad-dhamiru al-fi'li fi mahalli raf'i al-alifu ismu ad-dhamiri alif itsnaini alamatu bina'ihi sukunun. Ad-dhamir huma al-jumlatu yadrusuna ad-dhamir al-fi'li fi mahalli raf'i al-wawu ismu ad-dhamiri wawu jama'atin alamatu bina'ihi sukunun. Naam. Naam, ad-dhamir hiya al-jumlatu tadrusu ad-dhamir al-fa'il fi mahalli raf'i kosong. Ismu ad-dhamiri mustatirun taqdiruhu hiya alamatu bina'ihi sidana. Ad-dhamiru huma al-jumlatu tadrusani ad-dhamir al-fa'il fi mahalli raf'i al-alifu ismu ad-dhamiri alif itsnaini alamatu bina'ihi sukunun. الضميرهن الجملة يدرسنا ضمير الفاعل في محل رفع النون اسم الضمير نون نسوة علامة بنائه فتحة الضمير أنت الجملة تدرس ضمير الفاعل في محل رفع ابتدادا اسم الضمير مستتر تقديره وعلامة بنائه أفن تقديره أنت. أنت نعم. نعم. علامة بنائه كسر. الضمير أنتما الجملة تدرسون ضمير الفاعل في محل رفع الواو اسم الضمير واو جماعة علامة بنائه سكون. الضمير أنت الجملة تدرسين ضمير الفاعل في محل رفع الياء اسم الضمير ياء مخاطبة علامة بنائه سكون. الضمير أنتما الجملة تدرسان الضمير الفاعل في محل رفع الألف نعم. الضمير ألف اثنين علامة بنائه سكون. الضمير أنتما الجملة تدرسنا ضمير الفاعل في محل رفع النون اسم الضمير نون نسوة علامة بنائه فتحة. أنا الضمير أنا الجملة أدرس ضمير الفاعل في محل رفع ابتداء اسم الضمير مستتر تقديره أنا علامة بنائه ابتداء. الضمير نحن الجملة ندرس ضمير الفاعل في محل الرفع ابتداء اسم الضمير مستتر تقديره نحن علامة بنائه ابتداء. طيب أحسن، بارك الله فيك. بارك الله. Ini soal ya Ustaz, yang tadi Ustaz jelaskan itu untuk yang tadi dhamir fa'il yang muttasil bi fil madhi itu yang dhamir hiya itu i'rabnya kan apa namanya daros apa bukan hunna Ustaz. Itu di, kalau di i'rab itu darosa gitu Ustaz. Adarosa fi'lun madhin mamniun ala al-fathi gitu Ustaz kalau di i'rab. Darasna, darasa. Oh, darasa tetap ya Ustaz ya. Ya, yang mana itu darasa ya, atau ya hunna, ya hunna. Darasna kan? Naam, darasna. Kalau di i'rab itu naam, dan darasna fi'lul mudha' fi'lul madhi mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Ya kan sukun kan itu kan sebelum nun ya, kan sukun. Iya, iya. Mabni ala sukun litisal binun niswa. Ya. Oh, yang ya, yang kecuali yang hiya ya, kalau hiya diirob darasa gitu Ustaz ya. Darasa fi'il madhi. Iya, darasa fi'il madhi mabni al-fathah. Al-fathati litisali bidhamirin litisal bita'i ta'nis as-sakinah. Ta'nis apa ya? Bita'i ta'nis. Oh, as-sakinah ya. Baik Ustaz, syukur Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Ummu Fatimah di Bekasi. Dan masih kita angkat penelpon yang berikutnya. Masih di halaman 10 Ustaz? Iya, ya. Terus sebentar ya. Fi'il madhi ini, fi'il madhi tanda binanya pertama fathah, yang kedua dhammah, yang ketiga sukun. Cuma tiga itu. Nah, kapan dia tanda binanya fathah? Kapan tanda binanya dhammah? Kapan tanda binanya fathah? Pertama fathah terdapat pada tiga tempat. Yang pertama la yattasil bi akhir syai. Tidak ada dia bersambung di akhirnya dengan sesuatu. Artinya masih fiilnya apa? Fiilnya masih fiil apa? Kata dasar ya. Ya, tidak ada imbuhan di akhirnya. Nah, itu madh fathah. Darasa, mauti huruf, empat huruf, lima huruf, enam huruf, sama saja. Istaghfara. Nah, itu fi'il yang belum ada imbuhan di akhir. Mabni al-fathah. Baik fathahnya zahirah, nampak atau muqaddarah, sama. Nah, ini hati-hati ya. Karena banyak juga yang salah, para peserta atau para pelajar, ketika di akhirnya alif, itu dikiranya sukun. Tidak, itu fathah. Karena fi'il madhi itu, kalau belum ada imbuh di akhir, hukumnya mabni al-fathah. Mau fathahnya nyata maupun fathahnya apa? Muqaddarah. Sama saja. Enggak. Karena mungkin dianggap alif itu bersukun ya, enggak, di fiil itu. Ini karena terkait dengan fiil. Kita tahu kapan fiil madhi itu sukun, kapan fiil madhi itu fathah, dan kapan fiil madhi itu dhamma. Nah, ini contoh yang fathah muqaddarah. Kalau fathah zahirah, di mana huruf akhirnya adalah huruf sahih, itu gampang sekali. Artinya bisa diharakatkan, walaupun tidak ada harakatnya, bisa diharakatkan, bisa dituturkan. Kataba, iya kan? Nah, walaupun tidak ada harakat, tetap dibaca kataba. Ini fathah zahirah, fathahnya nyata. Arti nyata itu bukan ada harakatnya, enggak. Nah, ini harus dipahami ya. Zahirah di situ bukan berarti ada harakatnya, tidak. Nanti bagaimana kalau kita gundul, kita botak, enggak ada harakatnya, apakah semuanya muqaddarah? Kan tidak. Jadi pengertian zahirah itu adalah bisa diucapkan, tuntak wa tuktab wa tusma, bisa didengar harakatnya, bisa dituturkan dan bisa didengar, bisa diucapkan. Nah, wa tuktab bisa ditulis, kan bisa ditulis kataba. Nah, kataba bisa ditulis harakatnya ba. Nah, ini zahirah. Masya Allah. Jangan disingkirkan ya, karena sudah tidak ber. Ya. Ya. Ya. Nah, ini kan bisa ditulis. Nah, kan kata bahkan bisa ditulis ini. Tusma bisa didengar kalau kita enggak lihat tulisannya. Wa tuntaq bisa kita tuturkan kataba. Ini arti zahirah. Kenapa zahirah? Karena pertama fi'ilnya belum ada imbuhan di akhir. Kemudian hurufnya huruf sahih. Nah, sekarang yang muqaddarah masya berjalan. Contoh lagi da'a, mengajak atau berdoa. Ini apa harakatnya? Fathah kah atau sukun? Biasanya kalau alif atau ini biasa sukun ya. Nah, ini fi'il, ini fi'il madhi. Fi'il madhi kalau belum ada di akhir sambung itu tetap fathah. Enggak ada sukun. Nah, sukun nanti faktornya. Ini fathah. Cuma fathahnya apa? Muqaddarah. Masya fi'il madhi mabniun alal mabni al fathah. Al muqaddarah alal alif. Arti muqaddarah ditetapkan pada takdir kan? Ditetapkan alal alif. Di asal alif itu ada fathah. Lita'adzur udzur. Nah, udzur itu udzur tidak bisa diungkapkan. Itu faktornya. Kenapa muqaddarah? Litta'adzur, kena udhur, afan, udhur lah. Nggak bisa sama sekali dinampakkan. La yumkin antuktab. Wala tuntak, wala tusma. Nggak bisa ditulis, nggak bisa didengar. Coba, bisa nggak didengar fathahnya di alif? Nggak bisa. Nah, demikian da'a. Ini sama saja ini. penyakitnya sama. Alif. Nah. Kalau radia, itu nyata, radia. Masuk sini. Walaupun dia apa bukan fiil sahih, tapi ada fiil huruf iya kan, tapi ianya bisa diharakatkan, radia. Radia ini fathah zahirah, bisa diharakatkan. Berbeda alif, alif enggak bisa. Nah. Ini pertama, ketika fiil itu belum ada imbuhan di akhir. Di mana lam yattasil bi akhir syai' itu istilahnya. Belum ada imbuhan. Kemudian apa? Yang kedua, idza tassalat bi yattasil bi akhir alif itsnain. Bersama alif itsnain. Nah. Alif itsnain. Kataba ini. Nah. Kataba enggak bisa disukun kataba karena alif sesuanya fathah. Kataba nih. Nah, kena bersambung alif, tentu sebelumnya fathah. Tidak mungkin sukun. Kena alif sesuanya fathah. Enggak bisa sukun. Kalau sukun nanti enggak bisa dibaca. Kataba. Nah, ini hadha mawdi awal, wa hadha mawdi athani. Iza tassala bi akhiri alif isnain. Mawdi thalith, tempat yang ketiga adalah, iza tassala bi akhiri ta'ut ta'nis as-sakinah. Tadi katabat. Katabat. Nah, fathah nih, enggak bisa disukunkan. Kalau disukunkan, berarti bertemu dua sukun, enggak bisa dibaca. Nah, maka fathah kan nih. Katabat, karena ini sudah bersambung nih. Nah, ketika huruf ini bersambung, sekarang apa harakatnya? Itu permasalahannya. Kalau tidak bersambung, jelas. Hukum asalnya fathah. Ketika bersambung, ada imbuhan, apa harakatnya? Nah, ini harakatnya fathah. Kenapa enggak dhamma, Ustaz? Kenapa enggak dhamma? Kalau kasrah, jelas tidak, kan? Karena kasrah itu bukan tanda fi'il, tanda isim. Nah, kena alif, alif tu nasibuha fathah. Di sini kenapa fathah Ustaz? Nah, ni ya. Kenapa fathah? Kenapa enggak dhamma? Ini harakat fathah ada ashal, lebih mudah untuk dibaca katabat daripada katabut, ya kan? Mana lebih mudah ashal? Fathah, maka diharakankan fathah. Inilah tiga tempat, salah sama wadi. Harakat fi'il madinya berharakat dhamma. Apa? Fathah. Kemudian yang kedua, harakat dhamma. Ini yang ya, fathah ya. Ini fathah. Al-fathah. Ya. Harakat fathah. Ad-dhamma. Ini harakat dhamma. Ini hanya satu tempat harakat dhamma. Apa itu? Iza tasal biul jama'ah. Katabu. Katabu. Nah, diharakatkan dhamma. Kenapa dhamma? Kenapa enggak fathah? Karena waw tu nasibuha dhamma. Itu kaidah umumnya. Al-waw tu nasibuha dhamma. Makanya katabu. Adakah lain? Enggak. Nah, ini yang sudah bersambung. Ada imbuhan di akhir waw. Nah, bagaimana harakatnya? Nah, kasih harakat dhamma. Itu kaidahnya. Mau 3 huruf, 4 huruf, 5, 6 huruf, dan seterusnya. Kemudian, terakhir apa? Sukun. Sukun. Hanya sukun. Kapan sukun? Pertama, idza tassalat bi akhiri ta'ul fa'il. Bersambung ta'fal atau ta mutaharrika. Ta'ul fa'il. Itu dari mulai apa? Ta. Kita ambil ini. Kataba. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu. Nah. Perhatikan. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma. Itu bersambung dengan ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il. Contoh, katab, katab ta, ya kan? Katab ta, nih, sukun, nih sukun, katab ta. Nah, lanjutkan, katab ta, katab tu, ma katab tum, katab ti, katab tu, ma katab tun, nah, katab tu, sampai atu saya. Ini pertama. Yang kedua, idza tasal bi miswa, katabna. Nah, katab. Nah, ini dia. Bersambung dengan nun niswah katabna. Nah. Kemudian yang ketiga bersama dengan apa? Na al-fa'ilin katabna. Nah. Na tadalla ala jamatul fa'ilin katabna. Nih, katabna ini juga sukun, sukun. Nah, itulah tiga tempat yang berharakat sukun. Jadi ada tiga macam harakat fi'il madhi. Fi'il madhi mau hurufnya tiga, empat huruf, lima huruf, enam huruf, ini fathah, kedua dhammah, ketiga sukun. Enggak ada lagi itu. Nah, coba lihat di situ. Darasa fathah, karena belum ada himbuhan. Darasa bersambung dengan alif sinin. Nah, dua. Kemudian mana lagi? Hiya darasat fathah. Kalau darasu dhamma, selainnya sukun. Mana itu? Dari mulai apa? Daras ta. Darastuma, darastum, darasti, darastuma, darastunna, darastu, darasna. Ya. Yeah. Baik. Silakan. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas tambahan penjelasannya, dan kami undang kembali Anda pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543 masih di halaman 20 Ustaz. Iya, silakan. Betul. Kami undang Anda untuk latihan dalam membaca. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhali ya Umm Abdillah. Solo. Solo. Bilang lagi, Ustaz. Iya. Safha 20, halaman 20. 30. 20. Kita baca dulu, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Dhamirul fa'ili amsilatu bil fi'il mudhari'i wa dhamirul fa'ili amstatiratu. Iya. Admiru huwa ajumlatu yatrusu. Domiru fa'ili fi mahirofin tidak ada. Isim domir mustatiru takdiru huwa alamatu bina'ihi tidak ada. Admiru huma ajumlatu yatrusani. Domiru fa'ili fi mahirofin alifu. Di isim domir alifus naini alamatu bina'ihi sukunun. Ya. Adamiruhum ajumlatu yadrusuna domiru fa'ili fi mahrufin awawu isim domir awawu jamah alamatu bina'ihi wawul jamah waw jamah wawu jamah isim domir wawu jamah alamatu binahi sukun. Ad-damiru hiya al-jumlatu tadrusu. Domiru fa'ili fi mahrufin tidak ada. Isim domir mustatirun takdiru hiya alamatu binahi tidak ada. Huma ad-damiru huma al-jumlatu tadrusani. Domiru fa'ili fi mahrufin alifu ismul domiri alifu senaini alamatu bina'i fathatun. Iya. Ad-damiruhuna ajumatu yatrusna damiru fa'ili fi mahrufin nun isim domir nun niswah. Iya. Alamatu bina'i fathatun. Ad-damiru anta ajumatu tadrusu domiru fa'ili fi mahrufin tidak ada. Isim domir mustatirun takdiru anta alamatu binahi tidak ada. Domiru antuma aljumlatu tadrusani domiru fa'ili fi mahrufin al-alifu isim domir alifu senaini alamatu binahi sukun. Ad-domiru antum aljumlatu tadrusuna domiru fa'ili fi mahrufin wawu isim domir wawu jama'ah dan alamat binahi sukun. Ad-domir anti ajumlatu tadrusina tadrusina domiru fa'il fi mahrufin ayak. Iya. Isim domir ayakul mukhotob. Nah. Alamat binahi sukun. Ad-domir antuma ajumlatu tadrusani domiru fa'ili fi mahrufin al-alifu isim domir alifu senaini alamatu binahi sukun. Domir antuna ajumlatu tadrusna domiru fa'ili fi mahrufin nun ismu domir nun nisbah amat pinahi saat satun ad domir ana ajmatu adrusu domiru fa'ili fi mahalofi tidak ada ismu domir mustatirun takdiru ana amat pinahi tidak ada ad domir nahnu ajmatu adrusu domiru fa'ili fi mahalofi tidak ada ismu domir mustatirun takdiru nahnu amat pinahi tidak ada. Taib ahsan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada penjelasan ya. Nah, di sini kalau kita lihat bandingkan dengan fi'il madhi tadi dengan fi'il mudhari, di situ ada perbedaan. Perbedaan pertama adalah dhamir mustatirnya pada fi'il madhi hanya dua. Adapun pada fi'il mudhari dhamir mustatirnya lima. Pertama dhamir huwa yadrusu, kemudian dhamir hiya tadrusu, kemudian dhamir anta, contoh juga tadrusu ya, tadrusu dengan hiya dan hu, apa hiya dan anta sama fiil bentuknya tadrusu. Nah, di sini tadrusu musatir takdirnya anta, kemudian adrusu saya, kalau fiil madhi darastu itu fiil mudhari ya, darastu, kalau fiil mudhari enggak, adrusu. Kemudian nadrusu fi'il madinya darasna, ada dhamirnya muttasil. Kalau di sini apa? Mustatir. Nadrusu adrusu takdirnya ana, nadrusu takdirnya nahnu. Jadi ada dua ada lima dhamir mustatir pada fi'il mudhari. Nah, yang lima ini terbagi dua. Yang pertama mustatirnya jawazan itla huwa dan hiya. Kemudian yang kedua adalah mustatir wujuban, yaitu dhamir anta, anta, ana, dan nahnu. Silakan kembali ke jilid yang pertama, sudah dijelaskan. Nah, maksud mustatir wujuban itu apa? Dan mustatir jawazan itu apa? Silakan kembali jilid yang pertama. Itu sudah dijelaskan di situ. Nah, itu yang pertama perbedaan ya. Kemudian yang kedua, kalau fi'il madhi semuanya mabni. Makanya kita baca tadi apa? Ada mabni al-fathah, mabni al-dhamma, mabni al-sukun, permanen. Tapi kalau fi'il mudhari ini ada dua macam. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, kalau di mabni tentu i'rabnya mabni. Nah, kalau dia dia mu'rab tentu apa? Marfu. Nah, marfu'un wala tarfi'i. Itu kalau dia mu'rab, i'rabnya marfu. Nah, atau kalau dia dimasuk oleh apa amil nasab mansub, atau dimasuk oleh damil jazam majzum, itu kalau dia fiil yang mu'rab. Tapi kalau dia fiil mabni, dia tetap i'rabnya mabni. Amil apapun masuk tetap mabni, mau amil nasab mau amil jazam tetap i'rabnya mabni. Manakah itu yang mabni? Ya, mabni hanya dua. Yang pertama dhamir hunna, yang kedua antunna. Jadi yadrusna dengan berapa? Tadrusna, yadrusna dan tadrusna. Nah, bagaimana cara yadrusna? Yadrusna fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun. Kan sukun kan itu sinnya? Littisalihi biduni niswah, bersama dengan nun niswah. Nah, nun menunjukkan pelakunya apa? Wanita. Apa makna sini? Maknanya hunna. Dari mana kita tahu hunna? Awalnya ya. Nah, itu cirinya ya, awalnya yadrusna. Nah, silakan mau yang 4 huruf, mau 6 huruf, mau 7, mau 6 huruf, ya yastaghfirna, yujahidna, yastamilna. Nah, itu mabni ala sukun. Yang kedua adalah dhamir antunna. Sama juga mabni ala sukun. Tadrusna, nah, fi'il mudhari mabni ala sukun liittisalihi binunin niswa. Apa makna niswa itu? Maknanya antunna. Dari mana tahu antunna? Awalnya ta. Walaupun di akhirnya sama ya, sama-sama nun niswa, mabni fathah yang di atas. Di sini awalnya tak, berarti mana antunna? Berarti apa maknanya? Kalian, kalian para wanita. Ya. Nah, selainnya apa? Selain itu mu'rab. Selainnya mu'rab, yadrusu, kalau dia belum bersambung di akhirnya, tentunya i'rabnya apa? Marfu wa ala tarfi dhammah. Ya. Marfu wa ala tarfi dhammah. Yang mana? Coba lihat itu. Yang belum ada imbuhan di akhir. huwa, kemudian hiya, tadrusu, irabnya fi'l mudhari, marfu'un, wa'ala bitrafi dhammah, ya, zahira. Mana lagi? Anta, tadrusu, juga fi'l mudhari, marfu' wa'ala bitrafi dhammatun, zahiratun fi akhirihi. Mana lagi? Adrusu, ana, nadrusu, nahnu, sama, marfu' wa'ala bitrafi dhammah. Tapi perlu diketahui, nah, ini kalau huruf akhirnya adalah huruf sahih. Huruf sahih. Dhammahnya zahirah. Tapi kalau huruf fi'il mu'tal, dhammahnya muqaddarah. Sama seperti fi'il madhi, cuma main mabni. Nah, apa contoh? Yardha. Yardha. Nah, yardha. Sukunkah? Enggak, enggak. Itu bukan sukun. Kenapa bukan sukun? Karena tidak ada amil jazmnya masuk. Kecuali kalau ada amal jazm yang masuk, lain lagi cerita. Nih, malah nanti dibuang, dibuang huruf ilatnya. Kalau ini kan fi'il mu'tal, yardha. Yardha, tidak ada amil masuk. Ilatnya marfu. Yardha fi'il mudhari marfu wa tarfi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur, terhalang untuk menampakkannya oleh keuzuran. Enggak bisa nampakkan dhammah ini. Bagaimana kita kata apa? La yumkin an tuktab wa la tuntak wa la tusma, la tusma, yardha. Yarju, yarju, yarju, dia berharap. Tarju, kamu berharap, bukan tarjo ya, yarju. Nah, gimana i'rab ini? Yarju fi'lul mudhari marfu', karena tidak ada amil masuk kan? Fi'il mudhari marfu' wa ala tarfi dhammatun muqaddaratun 'alal waw. Litta'adzur kah? La, bukan. Lisiqal. Beda istilah. Kenapa istiqal? Karena ini masih bisa dibaca. Yarju wu, wu masih bisa wu, tapi itu berat. Nah, lisiqal kena berat, maka ditetapkan, ditakdirkan bahwa ada dhamma di waw itu, tapi tidak dibaca, tidak ditulis, tidak diperdengarkan. Kena masih berat. Kena berat. Nah, istilahnya sinan litta'adzur, ini lithiqal, kena berat. Yarju. Sama juga yang ya. Yarmi. Melempar kan? Yarmi. Tuh, yarmi. Nah, biasa tidak kasih harakat ya. Enggak kasih harakat. Yarmi. Enggak kasih harakat. Karena bukan sukun. Yarmi fi'il mudhari marfu'. Wa ala tarfi dhammatun muqaddaratun alal ya lithiqal. Kena berat. Kena masih bisa dibaca. Yarmiyu. Yu. Ya. Yarmiyu. Ini standarnya kaedah Arab. Bukan standarnya kaedah Inggris. Kalau Inggris itu mungkin mudah bagaimana. How do you do? You. Tapi Arab tidak bisa. Ada standar masing-masing. Ya. Yu. Nah. Yarmi. Tidak bisa dibaca yarmiyu. Yarmi. Nah, ini harakatnya dhamma. Kenapa dhamma? Karena belum ada imbuhan di akhir. Belum ada imbuhan di akhir. Mau dia fi'il sahih akhir maupun fi'il mudhar, kalau belum ada imbuhan akhir apa? Harakatnya dhamma kalau dia fi'ilnya apa? Belum ada amil yang masuk. Nah, dhammanya ada kalanya zahirah, ada kalanya muqaddarah. Nah, yang selain itu adalah tanda i'rabnya apa? Nun, subutun nun. Masuk pada af'al khamsah. Kita lihat dari awal. Yadrusani. Ini fi'il mudhari marfu wa tarfi thubutun nun. Nah, li'annahu min af'al khamsah. Yadrusuna juga demikian fi'il mudhari marfu wa tarfi thubutun nun. Arti thubutun nun atau sabatan nun, nunnya tetap tidak dibuang. Kenapa enggak dibuang? Karena tidak ada amil nasab dan amil jazam yang masuk. Enggak boleh dibuang. Kecuali ada amil nasab, amil jazam yang masuk, baru dibuang nun. Mana lagi? Tadrusani. Sama. Ya, min afal khamsah. Subutun nun. Mana lagi? Tadrusani kedua. Tadrusuna. Juga apa? Nun. Subutun nun. Tadrusina. Juga subutun nun. Kenapa? Litisabiyya ilmu khotabah. Nah, ini yang tidak ada di fi'il madhi ya. Yang mukhotabah tidak ada fi'il mudhari. Tidak ada pada fi'il madhi. Ada hanya pada fi'il mudhari. Tadrusina. Nanti juga ada pada fi'il amar ya. Tadrusina. Ini juga marfu' ala tarfi subutun nun. Tadrusani. Nah, ya, nah itulah dia. Ada berapa itu? Ada yadrusani, yang kedua yadrusuna, kemudian yang ketiga tadrusani, yang keempat tadrusina, yang kelima mana tadrusani, yang mana antuma, antuma laki-laki perempuan jadikan satu. Nah, antuma laki-laki perempuan jadi satu. Sama di yadrusani, huma laki-laki dan perempuan jadikan satu. Ya. Tapi itulah dia i'rab, maaf, mu'rab ya. Ini mu'rab, dia fi'ilnya marfu. Ya, fi'ilnya marfu. Baik. Nama dhamir sama. Nama dhamir sama pada fi'il madhi kecuali ya mukhatabah. Di anti tadrusina, ini ya mukhatabah. Ini nama yang tidak ada pada fi'il madhi. Selainnya sama pada fi'il madhi. Alif isnin, waw jama'ah, nun niswah, ya. Nun niswah. Baik. Masih ada waktu? Kita masuk pada jim ya. Baik. Iya, masih ada waktu sekitar 10 menit. Insyaallah. Jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan tampaknya ikhwah di studio ini belum diberikan kesempatan. Iya, silakan. Kami persilahkan untuk ikhwah di studio untuk membaca di halaman ke-21. Iya. Tapi ini mudah insyaallah, karena sudah di apa, nama-nama fa'il juga sama ya, yang sudah berlalu. Iya. الجيم ضمائر الفاعل المتصلة بفعل الأمر وضمير الفاعل وضمير الفاعل المستتر. Yeah. الضمير أنت الجملة أدرس ضمير الفاعل في محل رفع tidak ada. اسم الضمير مستتر تقديره أنت علامة بنائه tidak ada. Yeah. الضمير أنتما الجملة أدرس أدرس. Yeah. Domirul fa'ili fi mahalli raf'i alifun. Ismud domiri alifusnaini. Yeah. Alamatu binaihi sukunun. Ad-domiru antum al-jumlatu udrusu. Domirul fa'ili fi mahalli raf'i wawun. Ismud domiri wawu jama'atin. Alamatu binaihi sukunun. Ad-domiru anti al-jumlatu udrusi. Dhamir fa'ili fi mahalli raf'i ya'un. Ismu dhamiri ya'ul mukhatabati. Alamatu bina'ihi sukunun. Ad-dhamiru antuma al-jumlatu udrusa. Dhamirul fa'ili fi mahalli raf'i alifun. Ismu dhamiri alifutsnaini. Alamatu bina'ihi sukunun. Ad-dhamiru antunna al-jumlatu udrusna. Dhamirul fa'ili fi mahalli raf'i nunun. Ismu dhamiri nunun niswatin. Alamatu binaihi fathatun. Ya, ahsanta, barakallahu fik. Baik, mungkin saya perlu tegaskan sini. Alamatu binaihi adalah bina'ud dhamir ya. Bukan fi'il ya. Jangan salah. Ini alamatu binaihi ini kepada ad-dhamir. Alamatu binaihi alamatu bina'id dhamir yang bersambung dengan fi'il. Nah, itu. Bukan alamatu bina' fi'il. Berbeda lagi. Nah, di sini kalau kita perhatikan yang fa'ilnya mustatir itu hanya satu. Fi'il amr itu hanya satu, yaitu apa? Untuk mukhatab, udrus anta, ya. Iqra, ijlis, qul, itu fa'ilnya anta, mustatir. Nah, ini juga wajib mustatir. Itu sudah dibahas di mana? Di jilid pertama, silakan kembali jilid pertama. Kemudian selanjutnya udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna. Nah, di sini ada dua macam dhamir ya. Ini kan semua fi'il madhi ini mabni ya. Ya, afwan, semua fi'il amarnya mabni. Ada kalanya mabni ala sukun. Ya. Ada kalanya mabni ala sukun. Contohnya udrus, dengan catatan kalau huruf akhirnya apa? Huruf sahih. Nah, huruf sahih. Tapi kalau dia fi'il mu'tal, tanda jazamnya apa? Hadf harfi illah, dibuang huruf illatnya. Nah, berbeda ya. Ini berbeda dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jadi kalau dia fi'il amr, kalau dia belum ada imbuhan di akhir, tanda binanya sukun kalau dia sahih akhir. Tapi kalau fi'il mu'tal, maka tanda binanya apa? Hadf harfi illah. Contohnya radiya yardha. Apa amarnya? Irdha. Nah, irdha ini amarnya. Ya. Karena dia fi'il mu'tal. Ini alif, siapa amar jama? Irda. Huruf akhirnya dhad. Iya. Ini bukan alif ya. Perhatikan cara tuh penulisannya. Nih, cara menulis. Jangan dibengkokkan ke atas. Kalau bengkok ke atas berarti dia alif. Irda. Nah. Raja a urju, raja yarju urju. Nih, ud'u. Nih, urju. Ud'u. Nah. Ud'u, dibuang huruf illatnya. Ud'u. Kemudian kalau ya irmi. Iya kan? Irmi. Kalau dia ya, dibuang huruf ianya. Irmi. Itulah fi'il amar kalau dia fi'il mu'tal akhir. Tapi kalau dia sahih akhir, sukun, uktub, ijlis, iqra, qul, baris sukun. Baik, kemudian yang sukun mana lagi yang sukun? Jika bersambung dengan nun niswah. Udrusna. Ya, itu baris sukun. Udrusna, uktubna, ijlisna. Jadi fi'il amar itu mabni ala sukun. Pertama, lam yattasil bi akhiri syai wa akhiruhu fi'il wa akhiruhu harfus sahih. Kemudian idza tasala bi nun niswah, udrusna, ijlisna, uktubna, mabni ala sukun. Sukunnya sebelum nun. Kemudian kalau bersambung dengan alif isnin, wa jamaah ya mukhatabah. Nah, tanbinannya apa? Hadfu hadfun nun. Hasfun nun udrusa itu fi'il fi'il amar mabniun ala hasfin nun litisal bi alif isnin. Udrusu fi'il fi'il amar mabniun ala hasfin, bukan dhammah, bukan dhammah ya, berbeda fi'il madhi. Udrusu itu mabni ala hasfin nun litisal bi huwal jamaah. Udrusi fi'il amar mabni ala hasfin nun litisal bi ya'il mukhatabah. Udrusa sama ya. Nah, itu sal alif isnain. Kenapa hasfun nun? Karena fi'il amar ini berasal dari fi'il mudhari. Udrusa, apa asalnya? Tadrusani. Udrusu, asal mah tadrusuna. Udrusi, asalnya tadrusina. Nah, udrusa untuk perempuan sama tadrusani, itu asalnya asal fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ada nunnya. Demikian ya fi'il amar, nunnya dibuang. Namanya hasfu nun. Baik, wallahu alam bisawab. Insyaallah pekan depan kita masuk pada contoh i'rab. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya ini menjadi bahasan terakhir di kesempatan kita malam hari ini Ustaz. Baik, ada penutup dari antum Ustaz? Baik, barakallahu fikum jami'an. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Insyaallah ini mudah ya. Mudah, apalagi yang sudah belajar dari awal ya, insyaallah mudah. Tapi kita ulang-ulang lagi supaya apa yang sudah dipelajari ini makin mantap. Demikian saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.